السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali mengkaji yaitu suatu cabang ilmu terkait dengan ilmu alat yang disebut dengan ilmu nahwi, yaitu ilmu nahwu, tata bahasa Arab. Kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-13 insyaallah malam ini kita masuk, yaitu sudah sampai ke pelajaran 12 ya, sudah selesai. Insyaallah malam ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-13, ini adalah terkait dengan dhamair. Pada pelajaran lalu disinggung yaitu dhamir, yaitu tentang bab al-ma'rifah, nakirah wal ma'rifah. Cuma dijelaskan secara singkat saja. Nah, di sini dijelaskan akan lebih luas lagi serta penggunaannya masing-masing dhamir. Ya. Tapi coba antum buka atau pemirsa Raja TV bisa lihat di layar nanti, layar TV, yaitu halaman 233, yaitu safha salisa wa salasun, 33, ad-darsu salis asyar, yaitu pelajaran ke-13, al-wahdatu sabi'ah, unit atau bagian yang ke-7, ad-dhamairu wa anwa'uha, yaitu dhamir itu kata ganti, wa anwa'uha dan jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Tapi sebagaimana biasa, kami minta kepada para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja untuk membaca di halaman ini. Nah, di sini sedikit agak panjang ya, karena diuraikan macam-macam dhamir, ya. Macam-macam dhamir nanti bisa dilihat itu. Nah, insyaallah karena ini modul yang sangat penting ya. Sangat penting kita ketahui. Baik, fadhal Ustaz Hasan. Baik. Insyaallah jazakallahu khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Insyaallah kita berikan langsung kesempatan bagi Anda untuk membaca pada sesi qiraah ini. Silakan dibuka di halaman 33 dars salasata asyar, pelajaran ke-13 buku Al-Qawaid An-Nahwiyah, ya, Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah, dalam bab dhamair wa anwa'iha. Dan kami akan tampilkan di layar televisi Anda. Silakan di 0218236543 untuk pendengar dan pemirsa Raja TV, baik ikhwan maupun akhwat dalam sesi qiraah. Kita berikan kesempatan yang pertama untuk telepon. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan dan kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab. Dan dalam kesempatan malam ini kita memasuki bab baru, yaitu bab dhamair dan jenis-jenis atau macam-macamnya di Wahdatus Sabiah halaman 33. Ya, silakan di 0218236543, baik pendengar dan pemirsa Jaya TV, ikhwan dan akhwat. Kita berikan kesempatan pertama, baik kita sapa, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Taib, halo. Ya, sambil kita menunggu dari pendengar dan pemirsa Raja, kami akan berikan kesempatan kepada ikhwan yang ada di studio ya untuk mencoba untuk membaca. Ada beberapa ikhwan yang bersama kami di studio untuk membaca sesi qiraah. Silakan, Akh Ibrahim, fadhal. الضمائر وأنواعها لقد سبق عليك ذكر بعض الضمائر وأردنا أن نبينها هنا مفصلا مع دلالتها فتأمل ما يلي الضمائر المنفصلة لمحل الرفع الضمائر المنفصلة لمحل الرفع هو alamatu bina'iha fathatun dilalatuha lil ghaibi lil ghaibil mufradil mudzakkari Al-jumlatu huwa talibun zakiyun. Naam. Huma langsung saja. Naam. Alamatu bina'iha. Huma alamatu bina'iha sukunun. Dilalatuha lilghaibaini wal ghaibataini. Naam. Al-jumlatu huma talibani lakiyani. Naam. Huma talibatani lakiyatani. Hum alamati alamatu bina'iha sukunun dalalatuha lil-ghaibina dhukuri. Al-jumlatu hum tullabun adkiya'u. Hiya alamatu bina'iha fathatun dalalatuha lil-ghaibatil mufrodatil mu'annathati. No. Al-jumlatu hiya talibatun zakiyatun. Hunna alamatu bina'iha fathatun dilalatuha lilghaibina lilghaibati. Aljumlatu hunna talibatun zakiyatun. Anta alamatu bina'iha fathatun dilalatuha lilmukhatabil mudakkari. Aljumlatu anta talibun zakiyun. Naam. Antuma alamatu bina'iha sukunun dilalatuha lil mukhatabaini wal mukhatabataini. Aljumlatu antuma talibani dzakiyani. Antuma talibatani dzakiyatani. Antum alamatu bina'iha sukunun dilalatuha lil mukhatabina. Aljumlatu antum tullabun adkiya'u. Anti alamatu bina'iha kasratun dilalatuha lil mukhatabati. Aljumlatu anti talibatun zakiyatun. Nah. Antunna alamatu bina'iha fathatun dilalatuha lil mukhatabati. Aljumlatu antunna talibatun zakiyatun. Ana alamatu bina'iha sukunun dilalatuha lil mutakallimi wal mutakallimati. Aljumlatu ana talibun zakiyun. Ana talibatun zakiyatun. Nahnu alamatu bina'iha dhammatun dilalatuha lil mutakallimaini wal mutakallimataini wal mutakallimina wal mutakallimat wal mutakallimati. Nah. Aljumlatu nahnu talibani zakiyani. Nahnu talibatani zakiyatani. Naam. Nahnu tullabun adkiya'u. Nahnu talibatun zakiyatun. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita sudah simak bacaan dari Ahim Rahim terkait dengan Dhamair wa Anwa'iha dan apa yang tersebut dalam tabel. Kita berikan kesempatan masih sesi qiraah. Silakan di 0218236543. Ya, Anda bisa membaca kalimat-kalimat yang terdapat di dalam halaman 33 kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Baik, kita berikan kesempatan pertama untuk penelpon di 0218236543. Ya, kita sapa kembali. Halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Aisyah. Umur Aisyah di? Yes. Di mana? Di Caruban. Ayo, tayyib. Masya Allah. Ahlan ya Allah. Tayyib. Ahlan wa sallam ya Umar Aisyah. Ya, ahlan bik. Naam, tafadhali. Iqra'i. Min awal. Min awal. Iqra'i min awal. Tak punya buku, Ustaz. Iya. Oh, ya. Tayyib. Sudah kita tampilkan ya? Iya. Nah, silakan. Ad-dhamairu wa anwa'uha. Iya. Laqad sabaqa 'alaika dhikru. Dhikru. Dhikru ba'dhi dhamair. Dhikru ba'dhi dhamairi. Iya. Fa'aradna an nubayyinaha. Iya. Mufassilan ma'a dalalatiha. Fata'ammal ma yali. Az-zamairul munfasilatu li mahalli raf'i. Az-zamairul munfasilati mahalli raf'i. Al-munfasilatu, az-zamairul munfasilatu. Az-zamairul munfasilatu mahalli raf'i. Li mahalli raf'i. Li mahalli raf'i. Huwa alamatu bina'iha fathatun. Kalalatuha lirgaibil mufradil muzakkari al-jumlatu huwa talibun zakiyun. Ya. Az-zamairul munfasilati limahalli raf'i huma alamatu bina'iha sukunun dalalatuha lirgaibaini al-jumlatu huma talibani zakiyani. Nah. Wal ghaibataini huma talibatani zakiyatani. Nah. Az-zamairul munfasilah. Langsung saja baca ya, dhamirnya langsung hum. Nah. Hum. Nah. Alamatu bina'iya sukunun. Nah. Dalalatuha lil ghaibina Al-Dhukuri Al-Jumlatu hum tulabun adhiyaku. Nah. Ya Alamatu bina'iha fathatun zalalatuha lil-ghaibatil mufradatil mu'annasati. Al-Jumlatu hiya talibatun zakiyatun. Huna alamatu bina'iha fathatun zalalatuha lil-ghaibati. Al-jumlatu hunna talibatun zakiyatun. Anta. Naam. Alamatu bina'iha fathatun. Dalalatuha lil mukhatabil muzakkari. Al-jumlatu anta talibun zakiyun. Antuma. Bina'iha sukunun lil mukhatabaini. Al-jumlatu antuma talibani zakiyani. Ya. Wal-mukhatabataini. Al-jumlatu antuma talibatani zakiyatani. Antum sukunun lil-mukhatabina. Antum sukunun lil-mukhatabina. Al-jumlatu antum tulabun azkiya'u. Anti kasratun lil muqatabati. Al-jumlatu anti talibatun zakiyatun. Yeah. Antunna fathatun lil muqatabati. Al-jumlatu antunna talibatun zakiyatun. Ana sukunun lil mutakallimi. Al-jumlatu ana talibun zakiyun. Wal mutakallimati ana talibatun zakiyatun. Nahnu dhammatun lil mutakallimaini. Al-jumlatu nahnu talibani zakiyani. Yeah. Wal mutakallimataini nahnu talibatani zakiyatani. Yeah. Sama lil safal tibadah alam saja wal mutakallimina nahnu tulabun azkiya'u. Naam. wal mutakallimati nahnu talibatun zakiyatun. Baik, ahsant, barakallahu fik. Jazakallah khair ya Umar, barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak dua bacaan dari ikhwah di studio dan juga pendengar kita, Ibu Aisyah, dan masyaallah mumtaz, bacaan sangat baik. Kita masih berikan kesempatan untuk sesi qiraah pendengar dan pemirsa Raja TV berikutnya. Silakan di 0218236543 dan bagian yang baru bergabung di halaman 33 dalam Ad-Dhamair wa Anwa'uha. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Baik, tampaknya terputus. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Baik pendengar ikhwan maupun akhwat, dalam bab domair dan juga macam-macamnya, silakan dibaca sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab rujukan kita Al-Khulasatul Asasiyah. Kita kembali sapa pendengar di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua, ketiga ya, untuk ikhwan yang ada di studio juga, lagi kembali ya, sambil kami menunggu hubungan telepon dari pendengar dan pemirsa Rujukan TV. Baik, kita berikan kesempatan kepada Satria, fadhol. Naam. Ad-dhamairu wa anwa'uha. Laqad sabaqa 'alaika dhikru ba'd-dhamairi. Fa'aradna an yubayyinaha. Fa'aradna an nubayyinaha huna mufassalan ma'a dilalatiha. Fata'ammal ma yali. Naam. Wahid. Ad-dhamairu al-munfasilu al-munfasilatu. Ad-dhamairu al-munfasilatu limahali raf'i. Naam. Ad-dhamairu al-munfasilu al-munfasilatu limahali raf'i. Huma huwa. Naam. Alamatu bina'iha fathatun. Dilalatuha lil-ghaibi المفرد للمذكر المذكر والجملة هو طالب زكي هما علامة بنائها سكون دلالتها للغائبين الجملة هما طالبان زكيان نعم والغائبين والغائبتين هما طالبتان زكيتان yeah. هم علامة بنائها السكون yeah. للغائبين الذكور هم طلاب أذكياء yeah. هي علامه بنائها فتحه للغائبه المفرده المؤنثه هي الجمله هي طالبه زكيه هنا علامه بنائها فتحه للغائبات الجمله هن طالبات زكيات أنت علامة بنائها فتحة دلالتها للمخاطب المذكر yeah. أنت الجملة أنت طالب زكي أنتما علامة بنائها سكون دلالتها للمخاطبين الجملة أنتما طالبان زكيان والمخاطبتين الجملة أنتما طالبتان زكيتان أنتم علامة بنائها سكون دلالتها المخاطبين للمخاطبين الجملة أنتم طلاب أذكياء أنت علامة بنائها كسرة للمخاطبة الجملة أنت طالبات زكية طالبة أنت طالبة زكية أنتن علامة بنائها فتحة للمخاطبات yeah. الجملة أنتن طالبة زكيات ana alamatu binaiha sukunun lil mutakallimi al jumlatu ana talibun zakiyun lil mutakallimati ana talibatun zakiyatun nahnu alamatu binaiha dhammatun lil mutakallimaini jumlatun al jumlatu nahnu talibani zakiyani walil mutakallimaini wal mutakallimataini nahnu talibani zakiyatani nahnu talibatani zakiyatani walil mutakallimina nahnu tulabun azkiya'u walil mutakallimati nahnu talibatun zakiyatun. Iya. Ahsan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan satri ya. Baik. Baik, kita perhatikan baik-baik ya. Namun juga ada sedikit apa? Koreksian bacaannya ya. Belum ada yang apa menanggapi tadi ya atau meluruskan bacaannya. Nah, yaitu pertama ketika kita muraikan dhamir alamatu bina, huwa huma, perhatikan situ alamatu bina iha, kenapa pakai ha? Karena kembali pada dhamair munfasilah. Paham ini? Hmm. Itu judul ya. Nah, ad-dhamairul munfasilatu li mahalli rafa alamatu bina'iha. Ha itu kembali dhamair. Nah, ketika kita muraikan satu persatu, huwa alamatu bina'ihi. Nah, harus paham. Jadi ketika menguraikan ya, satu persatu, maka kita kata apa? Alamatu bina'ihi. Kenapa pakai hi? Huwa itu dhamir. Bimana apa? Dhamir huwa. Tunggal ya. Semuanya itu tunggal. Mau antum, mau hum, mau hunna, itu dhamir tunggal. Maka dipakai apa? Alamatu bina'ihi wa dilalatihi wa dilalatuhu. Nah, ini pakai ha karena ini judul ya, kembali pada dhamair. Taib. Itu yang perlu saya koreksi bacaannya. Taib, tidak mengapa ya. Yaitu secara umum bacaannya bagus. Ad-dhamair itu bentuk plural atau jamak. Jamak apa ini? Taksir daripada dhamir. Dhamir. Iya. Wa anwa'uha ad-dhamair wa anwa'uha. Anwa' juga jamak taksir daripada nau. Iya. Jadi dhamir atau kata ganti wa anwa'uha dan macam-macamnya. Macam-macam kata ganti. Laqad sabaqa 'alaika dhikru ba'd ad-dhamair. Apa arti ini? Bisa terjemahkan fadal. Nah, antum ya, yang belum baca. Tafadhal. Laqad sabaqa 'alaika dhikru ba'd ad-dhamair. Iya. Sungguh telah mendahului kamu penyebutan sebagian dhamir. Telah berlalu. Laqad sabaqa 'alaika. Telah berlalu atasmu apa? Dhikru. Arti dhikru di sini bukan zikir. Penjelasan. Iya, penjelasan sebagian dhamir. Di mana itu? Pembahasan di mana? Nah, di mana? Nakira wal ma'rifah. Al-ma'rifah. An-nakira wal ma'rifah. Iya. Di situ tidak dijelaskan apa? Semua dhamir. Iya. Nah, di sini jelaskan secara rinci serta apa? Tunjukannya, iya. Dilalatuha. Baik, terus. Fa'aradna an nubayyinaha, dan kami ingin menjelaskannya guna di sini mufassalan ma'adila latiha, secara terperinci dengan dalil-dalilnya. Dilala dan tunjukannya. Arti huwa itu menunjukkan makna apa? Iya. Nah. Digunakan untuk apa? Itu mana? Dilala. Baik, bagus terjemahan, bagus. Terus fata'ammal ma yali. Iya. Maka perhatikanlah. Ya, perhatikanlah berikut ini. Baik. Yang pertama adalah ad-dhamairul munfasilatu li mahallir rafa. Yang sering disebut adalah dhamir munfasil. Dhamir rafa munfasil, iya kan? Iya, dhamir rafa munfasil. Di sini sebetulnya maknanya sama saja, maksudnya sama, ya. Tapi saya memakai istilah lima hal. Kenapa mahal? Kenapa dikatakan mahal rafa? Karena dhamir ini adalah mabni. Jadi semua dhamir itu mabni. Ya. Maka penggunaannya dia adalah ketika masuk dalam kalimat dia menempati mahal. Ya. Menempati apa? Karena dia dhamir rafa, maka ini menempati mahal rafa. Nah. Jadi dhamairul munfasilah. Baik, dhamir al-munfas, apa artinya munfasilah? Dhamir munfasilah. Terpisah. Itu makna apa? Makna apa itu? Etimologi ya. Iya. Ya. Arti dhamir munfasilah adalah dhamir yang berdiri sendiri. Itu dhamir munfasil. Dhamir ad-dhamir al-munfasil adalah dhamir kata ganti yang bisa berdiri sendiri. Ya. Lawannya apa? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil enggak bisa berdiri sendiri. Ya. Dan juga bahasa sederhana lagi, ada dhamir munfasil, ada dhamir yang bisa diletakkan di awal kalimat. Ya. Sedangkan dhamir muttasil enggak bisa. Contoh, apa contoh dhamir muttasil? Nanti akan dijelaskan. Tu ya. Yang bersama dengan apa? Fi'il madhi ya kan? Tu. Bisa enggak? Tu talib. Tu tu talib, saya seorang mahasiswa. Enggak bisa. Ana talib. Nah, yang bisa ada dhamir munfasil. Ana talib. Jadi ana dikatakan dhamir munfasil karena dia berdiri sendiri. Jadi bukan pengerti berpisah adalah dhamir munfasil itu berpisah. Yaitu berpisah arti apa? Dari apa? Dari kalimat, bukan itu. Ya. Dhamir munfasil ada dhamir yang bisa berdiri sendiri. Baik. Lima halil rafa, dia menempati tempat rafa. Apa saja? Ada 14 dhamir ya. Iya. Yang pertama dhamir ghaib. Ada dhamir ghaib? Orang ketiga. Orang ketiga, ada ketiga tunggal, ada ketiga apa? Musanna dua, ada ketiga aja jamak. Dan terbagi lagi, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jadi kaidah dhamir ini dalam bahasa Arab apa itu lebih luas ya. Lebih banyak dari kaidah bahasa lainnya ya. Jadi dibagi lagi untuk mudzakkar dan untuk muannas. Kemudian mukhatab, arti mukhatab lawan kata. Iya, adalah orang yang lawan kata, lawan berbicara. Iya, atau orang kedua bahasa kita ya. Nah, ada yang tunggal, ada yang dua orang, ada yang jamak lebih daripada dua. Dan ada yang mudzakkar laki-laki, ada yang muannas. Kemudian yang ketiga dhamir mutakallim. Tadi dhamir mukhatab, sekarang dhamir mutakallim. Arti mutakallim ya, orang pertama yang berbicara. Nah, ini juga terbagi. Ada yang tunggal, ada yang bukan tunggal, musanna dan jamak. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu dhamir ya, kata ganti. Baik, kita uraikan di sini. Yang pertama dhamir dhamir ghaib. Yang pertama huwa. Ya. Huwa. Sebagaimana saya katakan tadi apa? Bahwa semua dhamir apa? Mabni. Mabni. Baik, huwa alamat binaihi, apa tanda mabninya? Fathah. Nah, mana fathahnya? Di wawnya. Huwa. Ya. Dilalatuhu lil ghaib, untuk ada ghaib, untuk orang ketiga. Ghaib itu kan orang yang tidak ada di hadapan kita. Arti bukanlah berbicara. Bukanlah bicara berarti ghaib. Ya. Al-mufrad lil ghaib al-mufradi, ghaib. Kemudian al-mufrad yang tunggal. Kemudian ada apa lagi? Al-mudzakkar yang laki-laki. Nah, ini contoh. Huwa talibun. Ini contoh, ini semuanya sama, saya kasih contoh. Kenapa saya enggak kasih contoh lain? Agar supaya apa? Memperhatikan perbedaan-perbedaan dalam contoh ini sekaligus penggunaannya, ya. Jadi huwa talibun. Karena talib ini adalah laki-laki tunggal, maka gunakan huwa. Huwa talibun zakiyun. Dia adalah seorang apa? Pelajar atau mahasiswa yang cerdas, ya. perlu diingat huwa ini dhamir huwa, nah di bahasa Arab berbeda bahasa kita ya. Nah, dia kan tapi digunakan juga untuk yang enggak berakal. Ya. Contoh hadza kitabun jadid. Huwa ghalin. Nah, jadi dalam bahasa Arab, jadi kata huwa itu ya tidak hanya untuk yang berakal. Bahkan yang enggak berakal seperti kata benda dikata apa dipakai juga kata huwa. Berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita ketika mengatakan apa kata ganti benda enggak bisa dia. Iya kan? Kita sebutkan bendanya, iya kan? Enggak ada dia menunjukkan benda. Ada. Dia kitab. Bisa dia kitab? Enggak bisa dia. Nah, ini di sini agak perbedaan ya dalam bahasa kita dengan bahasa Arab dalam hal kata ganti ini. Jadi huwa talibun zakiyun. Kemudian apa lagi? Yang kedua, huma. Huma menunjukkan apa ini? Ya, musanna, dua orang. Musanna dua orang. Digunakan juga bukan untuk berakal semata-mata. Tapi apa? Juga apa? Untuk enggak berakal. Huma kitabani jadidan. Digunakan. Huma alamatu bina'i sukun. Di mana sukunnya? Di mana sukunnya? Alif. Alif. Ya, karena di akhir alif berarti apa dia? Sukun. Baik. Apa penggunaannya? Lil ghaibaini. Untuk yang ghaib. Yang tidak ada di hadapan. Atau yang bukan lawan berbicara. Kalau dia berakal. Wal ghaibataini. Dan juga untuk yang sama. Tapi yang pertama ghaibaini apa? Untuk mudhakar. Ghaibatai untuk mu'annas. Artinya huma digunakan mudhakar dan mu'annas itu sama. Ya. Contoh huma talibani zakiyani, huma talibatani zakiyatani, huma rajulani karimani, huma imraatani karimatani, dan itulah seterusnya. Hum apa itu hum ini? Mereka ya. Iya. Nah, ini digunakan yang berakal. Hum digunakan yang berakal. Sukun alamatu binahi sukun. Dilalatuhu lil ghaibina, untuk yang ghaib tapi dia jamak. Adz-dzukur laki-laki. Nah, jadi hum ini umumnya digunakan yang berakal, tidak digunakan apa? Yang tidak berakal ya. Hum. Jarang digunakan. Walaupun nanti ada juga minhum man yamshi alal arba. Minhum man yamshi alal arba. Ya. Gunakan di hum juga situ. Minhum man yamshi alal abra. Di antara mereka ada yang berjalan di atas apa? Empat kaki. Mana ada manusia kan? Itu hewan maksudnya. Ya. Tapi secara umum, hum itu digunakan untuk yang berakal. Lil ghaibina dzukuru. Contoh hum tullabun adzkiya'u. Hum mudarrisuna nasyituna. Hum muwazzafuna nasyituna. Nah, untuk laki-laki yang berakal. Kemudian hiya. Kalau tadi apa? Yang hiya untuk apa ini? Mu'annas. Kata ganti tunggal. Mufrad. Mufrada. Mufrad untuk tunggal. Dan mu'annas. Tanda binanya apa? Fathah. Mana fathahnya? Di atas ya. Hiya. Contoh. Hiya talibatun zakiyatun. Jangan gunakan hiya talibun. Hiya talibatun zakiyatun. Hiya tilmizatun nasyitatun. Hiya ummun karimatun. Nah, dia. Nah, dia hiya juga digunakan untuk yang tidak berakal. Tapi mu'annas. Ya. Umpamanya al-qurrasa jadida. Hiya hiya jamila. Ya. Baik. Hunna. Nah, ini. Hunna alamatu binahi apa? Fathah. Ini dhamir ghaib. Untuk apa? Lil ghaibat. Untuk perempuan orang ketiga, itu mereka bahasa kita. Mereka kan? Kalau hum mereka laki-laki, kalau hunna mereka perempuan. Kalau hiya dia, dia perempuan. Kalau huwa dia, dia laki-laki. Jadi hunna mereka, mereka perempuan. Contoh hunna talibatun zakiyatun, perhatikan penggunaannya, cara penggunaan. Ini cara penggunaannya. Ini dhamir munfasil ya. Diletakkan di awal karena dia berdiri sendiri. Ini kejumlah ismiyah yang sudah antum pelajari. Hunna talibatun zakiyatun, bentuk jamak dia. Hunna ummahatun karimatun, hunna mudarrisatun nasyitatun, hunna nisaun salihatun, hunna qanitatun, hunna saimatun, dan seterusnya. Kemudian selesai dhamir ghaib. Dhamir ghaib ada dhamir kata ganti yang ketiga. Sekarang apa? Dhamir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Perhatikan. Jadi anta alamatu binaihi fathah. Di mana fathahnya? Ta. Ya. Kemudian dilalatuhu lil mukhatab al mudzakkar. Orang kepada mukhatab, arti mukhatab lawan berbicara. Itu mukhatab, lawan berbicara. Berarti orang kedua. Al mudzakkar laki-laki. Tunggal ya, mufrad. Tunggal. Anta. Anta talibun zaki. Nah, anta anta mudarrisun nasyitun. Ya. Baik, kemudian apa? Antuma. Antuma ini tanda binanya apa? Sukun. Di mana sukunnya? Di alif ya. Kemudian penggunanya apa? Untuk. Untuk orang kedua juga mukhatab. Baik laki-laki maupun muannas sama. Antuma sama dengan huma, untuk mudzakkar dan muannas. Antuma juga untuk mudzakkar dan muannas sama. Nah, nanti penggunaannya apa? Nah, perhatikan contoh. Kalau dia mudzakkar, maka pelengkapnya harus mudzakkar. Kalau dia muannas, pelengkapnya harus muannas. Antuma talibani zakiyani. Apa antuma? Kalian berdua ya. Kalian berdua talibani zakiyani, dua orang mahasiswa atau dua orang pelajar yang cerdas. Nah, di sini laki-laki. Antuma talibatani zakiyatani, kalian berdua mahasiswi atau pelajar yang cerdas. Kemudian antum, antum alamatu binai sukun. Di mana sukunnya? Mim, di huruf mim ya. Ini perhatikan, ini apa, buku ini untuk mubtadi, untuk pemula. Jadi perlu diketahui bahwa untuk pemula maka dibolehkan menyebutkan dhamir itu tanda binanya apa, semua dikatakan dhamir antum, walaupun nanti sebetulnya apa, dhamir itu antum, sedangkan mimnya itu alamatul jama'. Nah, tapi untuk pemula maka semua dikatakan dhamir. Sebab kalau diuraikan nanti apa, akan menyulitkan bagi pemula. Ya. Nah, nanti kalau diuraikan, nanti kalau sudah menguasai ya. Ya. Nah, antum alamatul bina'i sukun, mana sukunnya di mim ya. Lil mukhatabin, ini untuk lawan bicara, yaitu apa? Jama'. Lil mukhatabin jama' dan laki-laki. Antum tullabun azkiya'u. Perhatikan, antum tullabun. Antum rijalun aqwiya'u. Antum antum mudarrisuna, dan seterusnya. Kemudian anti. Nah, ini untuk perempuan. Engkau perempuan. Anti alamatu bilahi kasrah. Kasrah ini lil mukhatabah, untuk perempuan, lalu bicara perempuan tunggal. Anti talibatun zakiyatun. Kemudian antunna alamatu binahi fathah. Di mana fathahnya? Di huruf nun ya. Ini lil mukhatabat, yaitu lawan bicara itu perempuan jamak. Jamak yaitu tiga orang atau lebih. Kalau dua orang antuma ya. antunna talibatun zakiyatun. Kemudian ana, ini ana alamatu bina'i sukun, kemudian dilalatuhu lil mutakallim, untuk apa itu mutakallim? Orang pertama yang berbicara, laki-laki dan juga perempuan sama. Lil wal mutakallima, jadi ana ini bisa maknanya apa? Saya bukan laki-laki atau saya perempuan yang berbicara. Ana talibun zakiyun, ketika wanita mengatakan ana talibatun zakiyatun, dhamirnya sama. Kemudian nahnu alamatu binahi dhamma, di mana dhammanya? Di huruf nun. Nahnu ini penggunaannya apa? Lil mutakallimin, lil mutakallimaini wal mutakallimin wal mutakallimat wal mutakallimataini wal mutakallimat, digunakan untuk dua orang dan juga lebih. Ya. Nahnu, kami. Perlu ingat, kami ini, nahnu bisa makna kami, bisa makna kita. Bahasa Arabnya sama. Nahnu juga, kita dan kami. Apa bedanya kita dan kami? Bahasa Indonesia. Ya? Kalau kita ada lawan bicara. Kalau kita lawan, ada orang bicara. Kita ada lawan bicara. Ada lawan bicara. Tapi kalau kami, enggak ada lawan bicara. Bicara dengan siapa jadinya? Maksudnya, kalau kita termasuk yang lawan bicara. Betul. Nah, itu perlu diketahui. Kalau kita, berarti lawan bicara itu masuk. Masuk dengan yang berbicara. Tapi kalau kami, lawan bicara tidak masuk. Iya. Ya. Tapi bahasa sama, nahnu. Iya. Nahnu. Contoh kita, kaifa nusafir? Contoh ya. Kaifa nusafir? Nah. Jawabnya apa? Kalau nusafir juga jawabnya berarti kita. Kaifa nusafir? Nusafir bi ta'ira. Berarti apa? Kita. Nah, tapi kalau Pak, kaifa nusafir? Tusafiru dan bitta'ira. Kalian berarti. Kalian. Ya. Di situ apa? Kami. Kami. Ya. Di situ arti kami. Kaifa nusafir? Bagaimana kami apa? Kami berangkat. Tusafiru dan bitta'ira. Kalian berangkat dengan pesawat. Berarti apa? Itu mana kami. Jadi bisa dilihat dari jawabannya. Ya. Bahasanya sama, nahnu juga. Nah, untuk dua orang juga apa? Digunakan nahnu. Ya, untuk dua orang ya. Nahnu. Karena kami bisa dua orang. Dan bisa ya, jamak. Umumnya, kita tahu jamak kan? Padahal juga musanna. Dua orang. Kami, dua orang. Ya, kami, itu lebih dari dua orang. Nah, itu dia apa? Untuk mutakallim. Nahnu talibani zakiyani. Nahnu talibatani zakiyatani. Kemudian apa? Nahnu tullabun adhkiya'u. Nahnu talibatun zakiyatun. Ini apa contoh ya. Contoh dalam kalimat sempurna ini adalah jumlah ismiyah, penggunaan masing-masing dhamir. Tinggal dikiaskan. Ya. Kiaskan penggunaannya dengan kalimat-kalimat lainnya. Nah, ini katakan mabni, kenapa mabni? Karena dia tidak berubah, huwa. Maka dikatakan permanen ya. Dia tidak akan berubah. Enggak ada hui, enggak ada hu. Huwa, huma, hum, hiya dan seterusnya. Baik. Nah, itu bagian pertama. Baik, mungkin ada bagi pertanyaan barangkali yang tidak jelas. Ya, sebelum kita lanjutkan. Baik. Fadal saya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan dan saya terperinci serta terjemahan dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam bagan yaitu terkait dengan dhamir kata ganti munfasilah pada posisi rafa ya. Kita berikan kesempatan mungkin bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin membaca atau mengulangi kembali dan juga bertanya terkait dengan bab ini secara langsung, silakan di 0218236543. Sebelum kita lanjutkan kepada poin yang kedua yaitu dhamir munfasilah fi mahalin nasab. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung atau mencoba untuk membaca pada sesi qiraah untuk dhamir-dhamir kata ganti fi mahalli rafa yang pertama di halaman 33. Ya, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Ahlan bik. Kaifalukum ya Ustaz? Alhamdulillah bakhir. Ahlan wa sahlan. Naam. Aminkum. Taqabbal ya Karim. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah sudah bisa mulai lagi Ustaz. Alhamdulillah. Baik, pembahasan pertama paham ya insyaallah ya. Nah, insyaallah. Iya, saya kira peserta yang lama ini cukup menguasai sudah insyaallah. Iya. Lupa lagi Ustaz pada lari-lari. Iya. Baik, ya. Naam, Ustaz. Fadhil kira. Kita fadhil kira. Kita masuk pada tsanian yang kedua. Tsanian. Kalau tidak ada pertanyaan bagian pertama. Oh, naam. Ya. Bismillah. Tsanian, ad-dhamairul munfasilatu li mahalli nasbi. Iya. Ad-dhamairu huwa ad-dhamairul munfasilatu li mahalli nasbi iyyahu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Naam. Di sini yang dhamir munfasilannya bukan huwa. Ya. Naam. Tapi iyahu. Saya tampilkan dhamir yang rafa ini supaya apa? Supaya tahu. Iya, bisa memperbandingkan mana dhamir rafa dan mana dhamir nasab. Atau mana dhamir yang mahali rafa, mana dhamir mahali nasab. Iya. Ya. Jadi supaya tahu apa perubahannya ya, perubahannya. Iya. Huwa menjadi iyahu. Baik. Alamatu binaiha dhammatun. Dila. Nah, kalau diuraikan satu persatu, coba gunakan alamatu binaihi. Alamatu binaihi. Iya, binaihi. Karena alamatu binaiha ini kembali pada ad-dhamair. Oh. Maka pakai ha. Jadi sudah sejelaskan satu di awal. Itu ya karena sudah. Iya. Alamatu binaihi dhammatun. Iya. Dilalatuhu. Dilalatuhu. Lil ghaibil mufradil mudzakkarin. Iya. Ini sebetulnya sama ya. Nah. Sama pada pembahasan yang pertama ya, tunjukkan nih dilalanya. Nah. Kalau sudah paham pertama, maka insyaallah akan paham. Cuma di sini membedakan dhamir ya, dhamir rafa dengan dhamir nasab. Ya. Untuk yang dhamir munfasil ya, Ustaz. Iya. Nah. Betul, keduanya munfasil. Nah. Ya. Kalau dilalah sama. Ya. Baik, terus. Nah. Huma iyahuma alamatu binahi sukunun. Naam. Dilalatuhu lil ghaibaini wal ghaibataini. Naam. Jadi alamatnya sukun karena ada alif ya Ustaz. Iya. Baik, hum iyahum alamatu binahi sukunun dilalatuha lil ghaibaina adh-dhukuri. Lil ghaibaina adh-dhukuri. Hiya iyaha alamatu binahi sukunun dilalatuha lil ghaibatil mufradatil muannasati. Iya. Naam, hunna iyahunna alamatu binahi fathatun dilalatuha lil ghaibi lil ghaibati. Naam. Naam. Anta iyyaka alamatu binahi fathatun dilalatuha lil mukhatabil mudzakkari. Antuma iyyakuma alamatu binahi sukunun. Naam. Dilalatuha lil mukhatabaini wal mukhatabataini. Naam. Antum iyyakum alamatu binahi sukunun dilalatuha lil mukhatabina. Anti iyyaki alamatu binahi kasratun dilalatuha lil mukhatabati. Iya. Antunna ayyakunna alamatu binahi fathatun dilalatuha lil mukhatabati. Ana iyaya alamatu binahi sukunun dilalatuha lil mutakallimi wal mutakallimati. Nahnu iyana alamatu binahi sukunun dilalatuha lil mutakallimaini wal mutakallimataini wal mutakallimina wal mutakallimati. Naam, ahsan, masyaallah, barakallahu fiikum. Baik, bisa kasih contoh, silakan pilih di antara dhamir contoh dan kalimat sempurna gimana penggunaannya? Dhamir nasab. Nah, biasanya kalau mahal nasab itu sebagai apa kedudukannya? Maf'ul bih. Ha, coba dijadikan maf'ul bih dia. Di ayat boleh? Boleh. Ha. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Mana itu dhamir munfasil? Hu. Dhamir munfasil atau dhamir muttasil itu? Beda ya Ustaz ya. Oh iya. Maka perhatikan dhamir di sini. Huwa iyahu, bukan hu. Nah. Hanya untuk kalimat iya aja Ustaz ya. Enggak juga. Iya. Iyahu iyahuma iyahum kan iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum bi akhir iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu. Nah itu dia contoh di antara penggunaannya iyaka na'budu. Kenapa enggak ana di situ? Atau anta, itu kan iyaka mana anta kan? Nah. Kenapa enggak anta na'budu? Kenapa enggak bisa? Kenapa? Iya. Dia sebagai maf'ul bih, muqaddam namanya. Nah, maf'ul muqaddam. Ya. Asalnya apa? Na'buduka. Na'buduka. Na'buduka. Nah, ketika maf'ulnya letakkan di awal, maka tidak bisa kita menggunakan dhamir kaf. Dhamir kaf itu dhamir muttasil, dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dhamir muttasil, dhamir yang tidak bisa letakkan di awal. Maka gunakanlah dhamir munfasil. Maka jadi apa? Iyyaka. Iyyaka na'budu. Nah, tentu maknanya berbeda ya. Berbeda makna na'buduka dengan iyyaka na'budu. Itu sangat berbeda sekali. Iya. Bedanya apa? Adatul hasr bukan? Tufidul hasr. Tufidul hasr. Nah, di situ apa? Berkaitan apa? Berkaitan dengan kalimat tauhid. Memurnikan ibadah hanya semata-mata pada iyyaka na'budu. Hanya, maka di situ maknanya apa, terjemahannya apa? Hanya kepadamu kami menyembah. Berarti tidak ada menyembah yang lainnya. Kalau menyembah yang lain berarti apa? Ucapannya enggak selama ini apa? Enggak benar. Atau enggak paham. Nah, di situ apa? Tentang tauhid uluhiyah, keikhlasan demi ibadah. Itu yang Allah minta. Nah, makanya Masya Allah ketika memahami gramatika ini, maka kita akan paham maksud dan tujuan suatu ayat sebut. Seperti iyyaka, ini sangat penting. Iyyaka na'budu. Padahal kita menyebut apa? Berjanji atau mengatakan hanya kepada Allah kami menyembah. Berarti dalam praktik enggak boleh kita menyembah yang lainnya. Nah itu di antara penggunaannya, Pak. Apa contoh lagi? Ma ra'aitu illa iyyak. Ma ra'aitu illa iyyak. Saya tidak melihat kecuali kamu. Karena itu sebagai maf'ul bih. Enggak bisa ma ra'aitu illa ka. Ma ra'aitu illa ka. Karena kalau sudah illa, maka dia harus menggunakan dhamir munfasil. Enggak bisa dhamir muttasil. Bi ahsan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair mu Fatimah, bekasi barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sudah dibaca untuk poin yang kedua, dhamir al-munfasilah fi mahalin nasab ya. Dan kiraah jayidah mumtazah, alhamdulillah juga ada contoh yang diberikan. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Fatimah. Di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di halaman 234 kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah dalam bab dhamir. Kita sapa kembali penelpon selanjutnya di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, Bapak, kita terputus kembali. Kami berikan kesempatan di 0218236543 halaman 34 bagi Anda yang ingin membaca dan juga mencoba untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini, silakan secara langsung di 0218236543. Dan kami juga akan tampilkan di layar televisi Anda bagi yang belum memiliki buku dan kitab yang menjadi rujukan kita, kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Kami angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, umum dengan siapa di mana? Ahlan assalam ya Ustaz. Ahlan bikna. Mu'ida di Pacitan. Baik, barakallahu fiik ya Mu'ida. Ahlan wa sahlan. Silakan. Ahlan bikum ya Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Tafadhali ya Naam. Asaniyah ya Ustaz. Iya. Asani. Naam. Asaniyah. Naam. Tafadhali. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian agama irul munfasilatu lima halin nasti. Agama iru huwa. Agama irul munfasilatu ala agama irul munfasilatu lima halin nasti iyahu. Alamatu binaiha domatun. Tilalatuha lil mufrotil mudakari. Iya. Maaf Ustaz tadi kami sempat ketinggalan. Tilalatu itu maksudnya apa ya Ustaz? Tunjukannya. Menunjukkannya. Iya. Ya, arti gua ini menunjukkan apa? Iya. Baik. Naam. Huma. Iya huma. Alamatu binaihi sukunun. Iya. Dilalatuha lilgo ibaini walgo ibataini. Kalau apa gunakan dilalatuhu ya, enggak pakai hal lagi. Kalau di atas itu ya, situ judul ya, kembali pada dhamair. Ketika menguraikan satu persatu, gunakan alamatu binaihi dilalatuhu, kena kembali pada dhamir yang kita sebut. Ya. Nah, dhamir yang disebut kan satu cuma, enggak banyak. Iya. Baik. Naam. Tafadhal. Hum. Iyahum. Iya. Alamatu binaihi sukunun. Iya. Tilalatuhu lilwa ibina abdukuri. Iya. Nah. Iya. Alamatu binaihi. Ha Ustaz. Alamatu binaihi. Iya? Sama. Iya itu maksud dhamir. Dhamir hiya. Dhamir kan mudzakkar kan? Iya. Iya. Alamatu binaihi sukunun. Tilalatuhu lilgo ibatil mufradatil mu'annasati. Iya. Hunna. Iya hunna. Alamatu binaihi fathatun. Iya. Tilalatuhu lilgo ibati. Iya. Anta. Iyaka. Alamatu binaihi fathatun. Tilalatuhu lilmukhotobil mudakkari. Antuma. Iyakuma. Alamatu binaihi sukunun. Tilalatuhu lil mukhatabaini wal mukhatabataini. Antum. Iyakum. Alamatu binaihi sukunun. Tilalatuhu lil mukhatabina. Anti. Iyaki. Alamatu binaihi kasrotun. Tilalatuhu lil mukhatabati. Antunna. Iyakunna. Alamatu binaihi fathatun dilalatuhu lil mukhatabati. Ana iya ya. Alamatu binaihi sukunun dilalatuhu lil mutakallimi wal mutakallimati. Nahnu iyana. Alamatu binaihi sukunun dilalatuhu lil mutakallimaini wal mutakallimataini wal mutakallimina wal mutakallimati. Baik, ahsanti barakallahu fik. Naam. Masyaallah. Ya. Jazakumullah ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair muidadi pacitan. Naam, qiraah juga mumtaz ana. Masyaallah. Baik. Alhamdulillah telah dibaca untuk poin yang kedua oleh Ummu Ida dan juga Ummu Fatimah. Masih kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Tapi terputus, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk ikhwan yang ada di studio sambil kami menunggu kembali hubungan atau telepon dari pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan, ya, akhi, fadhol. Naam. Man, naam. Apo? At-tama'ir munfasilatu limahalli nasbi. Naam. Huwa ad-dhamairul munfasilatu limahalli nasbi ijahu. Naam. Alamatu binaihi dhammatun. Dilalatuhu lil-ghaibi. Lil-ghaibil mufradi al-mudhakkari. Naam, lil-ghaibil mufradi al-mudhakkari. Baca langsung ya. Ya. Huma ijahuma suku alamatu binaihi sukun. Iya. Tilalatuhu lil-ghaibaini wal-ghaibataini. Iya. Hum ijahum alamatu bina'ihi sukunun dilalatuhu lil ghaibina dhukur iya hiya ijah alamatu bina'ihi sukunun dilalatuhu lil ghaibatil mufradatil muannatsati kunna ijahunna alamatu dilalatihi fathatun dilalatuhu lil ghaibati anta iyaka alamatu bina'ihi fathatun dilalatuhu lil mukhatabil mudhakkari antuma iyakuma alamatu bina'ihi sukunun dilalatuhu lil mukhatabaini wal mukhatabataini antum iyakum alamatu dilalatihi sukunun alamatu bina'ihi sukunun dilalatuhu lil mukhatabina anti iyaki alamatu bina'ihi kasratun dilalatuhu lil mukhatabati antunna iyakunna alamatu bina'ihi fathatun dilalatuhu lil mukhatabati ana iyaya alamatu bina'ihi sukunun dilalatuhu lil mutakallimi wal mutakallimati nahnu iyana alamatu bina'ihi sukunun dilalatuhu lil mutakallimin wal mutakallimataini wal mutakallimina wal mutakallimati. Masyaallah, ahsant, barakallahu fiik. Jayid. Saya ingin tanya, adakah perbedaannya dari si makna? Kalau penggunaan jelas beda ya. Nah. Iya. Beda kalau huwa digunakan ketika mahalir rafa seperti subjek ya, mubtada. Mubtada has marfu kan? Maka digunakanlah dhamir munfasil. Rafa, dhamir rafa munfasil, huwa dan seterusnya. Nah, itu penggunaannya. Kalau iya, iyahu mahalin nasab seperti untuk subjek apa untuk objek ya. Nah, tapi di sisi mana ada perbedaannya? Dari sisi makna subjek dan objeknya beda, Ustaz. Apa? Beda dari segi kedudukannya. Saya enggak nanya tentang kedudukan. Dari sisi sama, makna dhamirin sama, enggak ada perbedaan. Nah. Huwa dia, iyahu dia juga. Iya. Dari sisi makna tidak ada perbedaan, sama maknanya. Cuma penggunaannya yang beda. Iya. Ini harus bisa dipahami dengan baik. Ya, kapan digunakan huwa, kapan digunakan iyahu dan seterusnya. Baik. Nah, ini dilalatuhu, ini semuanya sudah dijelaskan ya di dhamir rafa munfasil. Silakan dibaca kembali dan dipahami. Iya. Yeah. Silakan dibaca kembali dan dipahami. Baik. Yeah. Saya kira jelas ya. Jelas. Mungkin kita masuk kepada poin yang ketiga. Yang ketiga. Nah. Iya. Baik, langsung pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan kembali poin yang ketiga, dhamir munfasila bil fi'il madhi li mahalli rafi muttasila. Nah, sekarang ad-dhamirul muttasila. Kalau tadi munfasila, sekarang al-muttasila. Kalau munfasila dia bisa berdiri sendiri atau bisa letakkan di awal, sementara dhamir muttasila ada dhamir yang bersambung. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dia bersambung. Bersambung itu bukan berarti apa? Berarti tulisannya nyambung, bukan itu maksudnya. Arti muttasilah adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berangkai dengan kata lain. Ya. Bukan tulisannya harus nyambung. Betul, dan mungkin aja ada di antara dhamir menyambungkan tulisannya. Ada yang tidak. Bukan itu ini maksud. Maksud adalah dia harus berangkai dengan kata lain. Nah, di sini apa? Dhamir yang berangkai dengan fi'il madhi, dhamir yang berangkai dengan fi'il mudhari, nanti juga apa? Dhamir yang berangkai dengan apa? Fi'il amar, Ya. Baik. Ini masih banyak ini. Nah. Fadal. Baik, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Fatimah. Ustaz, mohon bisa masuk, Ustaz. Nah, Ustaz. Ustaz. Masya Allah, harus semangat ya. Nah, Ustaz. Ini semangat id ini. Baik. Salisan. Dhamairul muttasilatu bil fi'lil madhi li mahallir raf'i wal dhamiranil mustatirani. Iya. Dhamairu huwa al-jumlatu darasa al-dhamairul muttasilatu li mahallir raf'i. Itu tidak ada kosong. Iya. Asma'ud dhamairi mustatirun taqdiruhu huwa alamatu bina'i binaihi. Nah, alamat. Karena menguraikan satu persatu. Nah, kosong. Yeah. Kosong. Karena di situ tidak ada dhamir apa? Dhamir muttasil. Yang ada dhamir mustatir. Nah, kalau dhamir mustatir, apa tanda bina situ? Kalau dia huwa, berarti fathah kembali pada dhamir apa? Munfasil. Iya. Yeah. Gimana Ustaz? Yeah. Kalau dhamir mustatir? Mustatir takdir huwa kan? Nah. Berarti huwa itu dhamir munfasil kepada kembali dhamir munfasil. Iya. Yeah. Cuma dia tersembunyi huwanya. Oh, nam. Huma darasa. Ad-dhamair tasilatu di mahalli rafi al-alif. Iya. Asma'ud dhamairi alif isnain. Naam. Alamatu binahi sukunun. Iya. Hum darasu ad-dhamair tasilatu di mahalli rafi al-wawu. Asma'ud dhamairi wawu jama'atin alamatu bina'ihi sukunun. Iya. Hiya darasat ad-dhamairul muttasilatu li mahalli raf'i kosong. Asma'ud dhamairi mustatirun taqdiruhu hiya alamatu bina'ihi kosong. Iya. Hunna darasna ad-dhamairul muttasilatu li mahalli raf'i nun. Ya. An-nunu asma'u dhamairi nunu niswatin alamatu bina'ihi fathatun. Anta darasta ad-dhamairu mutasilatu limahali raf'i ta asma'u dhamairi ta'u fa'ilin alamatu bina'ihi fathatun. Antuma darastuma ad-dhamairu mutasilatu limahali raf'i ta asma'u dhamairi ta'u fa'ilin. Tuma ya, tuma. Anam tuma. Ta'u fa'ilin. Alamatu bina'ihi sukunun. Nyam. Antum darastum alam ad-dhamair mutasilatu li mahalli raf'i tum. Asma'u dhamairi ta'u fa'ilin. Alamatu bina'ihi sukunun. Anti darasti ad-dhamair mutasilatu li mahalli raf'i ti. Asma'u dhamairi ta'u fa'ilin. Alamatu bina'ihi kasratun. Antunna darastunna ad-dhamairul muttasilatu li mahalli raf'i tunna asma'u dhamairi ta'u fa'ilin alamatu bina'ihi fathatun. Ana darastu ad-dhamairul muttasilatu li mahalli raf'i tu asma'u dhamairi ta'u fa'ilin alamatu bina'ihi sukunan. Nahnu darasna الضمائر المتصلة لمحل الرفع نا أسماء الضمائر نا دالة هنا دالة على جماعة جماعة فاعلين على جماعة فاعلين علامة بنائه سكون. طيب أحسنت بارك الله فيك. فيكم نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير مفاتيما. Ya. Nah. Kenapa? Kalau rinciannya dhamir ya. Iya. Nah, masya. Jadi tadi dibaca apa? Judulnya. Iya, tapi kalau kita merinci kan ya dhamir muttasil. Ad-dhamir muttasil li mahalli rafa'. Iya. Alif. Iya. Baik. Kemudian ya. Isim juga. Ismud dhamir. Nah. Pakai kata isim karena kalau kita merinci ya. Baik. Fadhal Sayyid. Taib, jazakumullah khair. Malahadha tayyibah, jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, di belakang Mu Fatimah, poin yang ketiga sekarang, dhamir muttasilah. Ya, kita sapa kembali, halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Naam. Ahlan, di Indramayu ya. Naam, lah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bik ya ustaz. Naam. Kaifa haluk anta? Alhamdulillah bi khair. Taqabbal Allah minna wa mink. Stayb, silakan. Baik, tafadhal. Naam. Salisan. Naam. Ad-dhamiru ad-dham Ad-domairul mutasilatu bil fi'lil madi bil li mahalil raf'i wad-domirani wad-domiranil mustatirani mustatirani ad-domir ad-domair huwa al-jumlatu darosa ad-domairul mutasilatu bil mahalil raf'i kosong asmaul domi Faris. Asmaul domairu mustatir takdiruhu huwa alamatu binaihi kosong huma darosa ad-domairul mutasilatu lilma limahali rofi alif asmaul Asmaul domairu. Nah, kalau bisa dibaca tunggal saja ya, karena kita muraikan satu persatu. Ad-dhamirul muttasilu li mahalli rafa alif. Ismud dhamir alif isnain. Karena diuraikan satu persatu. Naam, Dad. Iya. Alamatu binaihi sukunun. Naam. Ad-dhamairu hum darasu. Baik. Al-waw Asmaul dhamiru Ismud dhamir wawul jama'ah Ismud dhamir wawul jama'ah Ismud dhamir wawul jama'ah Alamatu binaihi sukunun Iya Dhamiru hiya Al-jumlatu darosat Iya Wal-dhamiru Tasilatu lil mahali rafi kosong Asma'ul domairu mustatirun takdiruhu hiya Alamatu binaihi kosong Domairu huna Al-jumlatu darosna Ad-domairu mutasilatu lil mahali rafi Nun Na Asma'ud domairu nunu niswatin. Naam. Alamatu binaihi fathatun. Anta al-jumlah darosta. Ad-domairu mutasilatu li mahali raf'i ta. Asma'ud domairu ta'u fa'ilun. Alamatu binaihi fathatun antuma aljumlatu darostuma ad-domairu mutasilatu limahali rofi tuma asma'ud domairu ta'u fa'ilun alamatu binaihi sukunun domairu antum darostuma Ad-domairu mutasilatu li mahali rafi tum Asma'ul domairu ta'u fa'ilun Alamatu binaihi sukunun Ad-domairu anti darosti Ad-domairu mutasilatu li mahali rafi di Asma'ul domairu ta'u fa'ilun Alamatu binaihi sukunun. Antuma. Sukun itu kasrah. Ti. Oh, naam afandan. Kasrah. Alamatu binaihi kasratun. Naam. Ad-domairu antuna darostuna. Iya. Ad-domairu mutasilatu limad hali rofi tuna asmaud domairu ta'u fa'ilun alamatu binaihi fathatun ana ad-domairu ana darastu domairu ad-domairu ad-domairu mutasilatu limahali rofi tu asmaud domairu ta'u fa'ilun alamatu binaihi sukunun ad-domairu nahnu darasna ad-domairu mutasilatu li mahali rohi na asma'ud domairu na dalatu ala jama'ati fa'ilina na dalatu ala dalatun na dalatun. Masya Allah. Masya Allah, Bu Yusuf. Masya Allah. Sudah penghujung ya. Ahsan. Jazakallah khair, Bu Yusuf, di Indramayu. Dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Dan alhamdulillah di sudah kita dapatkan hampir semua yang beliau baca. Barakallah fiik. Baik ya. Coba saya jelaskan ya. Ya, salis yang ketiga ini ada ad-dhamairul muttasilah. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, ini ad-dhamir, dhamir kata ganti al-muttasilah yang bersambung bil fi'il madhi dengan kata kerja lampau, fi'il madhi ya. Nah, li mahalli rafa, dia menempati tempat rafa karena sebagai pelaku. Ya, kalau sudah bersambung ni fi'il madhi, fi'il berarti dia sebagai pelaku. Kalau mahalli rafa sebagai pelaku. Karena fa'il itu hukumnya marfu. Kemudian wadhama wadhamiranil mustatiran. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan bahwa dhamir ketika bersambung dengan fi'il madhi, maka dhamir itu ada dua macam. Ada dhamir apa? Bariz, nyata. Atau dhamir muttasil, bariz, dhamir yang bersambung, nyata. Yang kedua apa? Dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, yang tidak nyata, yang tidak nampak. Ada berapa dhamir di sini ketika bersambung dengan fi'il madhi? Ada dua. Ada dua apa? Dhamir mustatir. Ada dua. Itu dhamir apa? Dhamir huwa dan dhamir hiya. Kita perhatikan. Yang pertama dhamir huwa. Ya, ini nama dhamir ya. Huwa humahum yang sudah kita pelajari. Ada dhamir rafa munfasil ya. Nah, sekaligus saya kasih contoh. Supaya kelihatan mana dhamir yang bersambung dengan apa? Fi'il madhi. Ya. Nah, ini perhatikan contoh ini. Tinggal di kiaskan kepada fi'il lain, apa saja fi'ilnya tidak akan berubah, dia akan seperti ini di ujungnya, di akhirnya. Darasa, mau apakah fi'il madinya terdiri pada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, sama saja. Darasa. Nah, apa contoh lagi? Akrama, istaghfara, 6 huruf kan? Istaghfara, istakhdama, nah, istamala, 6 huruf, sama saja. Nah, jadi contoh apa? Huwa itu dhamirnya, penggunaan darasa. Apa makna darasa ini? Belajar kan? Siapa yang belajar? Nah, huwa, dia. Dia siapa? Dia laki-laki. Ya. Nah, mana dhamir huwanya? Bukan huwa di awal, bukan huwa darasa. Huwa itu dhamir apa? Sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'ilnya harus setelah kata kerja. Perlu ingat ini. Nah, nanti apa, kalau sudah masuk kalimat sempurna ya, kita akan jelaskan. Tapi tidak salah, saya jelaskan secara umum dulu. Yang namanya pelaku itu setelah kata kerja. Nah, letaknya, posisinya. Kata kerja dulu baru pelaku. Bukan pelaku baru ada kata kerja. Tidak, susunannya. Fi'il dulu baru pelaku, fa'ilnya. Nah, di sini darasa. Nah, mana fa'ilnya? Itu dhamir mustatir. Tersembunyi pada kata darasa. Nah, apa takdirnya? Kalau kita nampakkan apa? Huwa. Darasa huwa. Dia, dia siapa? Dia laki-laki telah belajar darasa. Nah, ini dhamir musatir yang pertama. Ada pada huwa. Darasa, contoh. Kataba huwa. Jalasa huwa. Istaghfara huwa. Ada makna huwa di situ, di dalamnya. Tidak perlu dinampakkan. Kemudian dhamir huma, bagaimana bersambung dengan apa? Bagaimana dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi bermakna huma? darasa. Nah. Darasa, mana dhamir muttasilnya? Fi marfu. Alif itulah. Alif itu bukan huruf. Seulang kembali. Alif yang ada pada fi'il madhi darasa itu bukan huruf. Maka dia katakan dhamir. Kalau dhamir itu dia isim. Memang tulisnya huruf alif kan? Tulisnya huruf alif, tapi itu bukan huruf. Itu adalah isim. Namanya dhamir. Dhamir apa? Alif isnain namanya. Alifu isnain. Alif yang menunjukkan dua orang pelaku. Apa makna alif di sini? Maknanya huma. Makanya saya tampilkan dhamir mufasilnya supaya paham makna di situ. Jadi alif itu maknanya huma. Apa itu huma tadi? Dia berdua. Dia dua orang, dua mereka ya. Hmm. Mereka dua orang kan? Darasa, mereka dua orang telah belajar. Nih, mabni, permainan dia, apa tanda binanya? Sukun. Dia alif. Nah, alif tidak ada harakatnya, dia sukun. Kemudian hum darasu. Nah, kalau bikin kalimat kita bisa boleh hum darasu atau tanpa hum darasu saja. Darasu maknanya sama saja, hum darasu dengan darasu. Kalau hum darasu itu jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Kenapa dia oleh-oleh isim? Isim bukan hum kan? Tapi tanpa hum darasu saja jumlah fi'liyah. Nah, karena itu fi'il. Nah, darasu mana dhamir muttasilnya yang bersambung dengan fi'il? Wow. Nah, lambangnya huruf wow kan? Tapi itu bukan huruf, tapi adalah dhamir isim. Namanya apa? Waw jama'ah. Waw jama'ah. Apa itu waw jama'ah? Menunjukkan pelakunya banyak berjama'ah. Nah, pelakunya berjama'ah. Apa artinya? Mereka. Darasu mereka. Mereka siapa? Laki-laki perempuan. Lihat home. Kalau home laki-laki perempuan. Perempuan. Betul? Laki-laki. Ya. Berarti home darasu mereka. Mereka laki-laki telah belajar. Nah, itu makna darasu. Katabu, mereka laki-laki telah menulis. Istaghfaru, mereka laki-laki telah minta ampun. Nah. Taib, kayaknya waktu juga ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Ya mungkin ada pertanyaan ya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Alhamdulillah sampai kepada poin yang ketiga dan sudah kita baca beberapa poin dan atau hampir seluruh dari dhamir-dhamir yang ketiga sudah dibaca dan penjelasan secara terperinci insyaallah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat di penghujung kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara terjemahan Ustaz, ketika kalimat darasa, bagaimana kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Jazakallahu khair. Darasa, mereka berdua telah belajar. Ya. Mereka siapa ini? Ya sudah jelas mereka laki-laki kan? Iya. Mereka laki-laki. Kalau yang berbicara jelas dia, darasa mereka berdua. Mereka berdua telah belajar. Ya. Mereka laki-laki perempuan. Laki-laki. Enggak. Sekira kalau sudah maklum, enggak perlu disebutkan jenisnya. Okay. Karena sudah maklum. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah perlu disebutkan keterangan waktunya, Ustaz? Sudah atau belumnya? Untuk jelas, ya bisa disebutkan telah. Iya, karena itu fi'il madhi ya. Ya. Telah belajar. Ya. Karena itu fi'il madhi. Tanpa disebutkan juga apa? Sudah maklum. Karena itu fi'il madhi atau past tense. Iya. Tanpa disebutkan juga boleh, disebutkan juga boleh. Darasa mereka, mereka belajar. Nah, cuma terkadang dipahami bisa apa sedang berlangsung kan gitu. Maka untuk supaya tidak terjadi apa salah paham, maka sebutkan mereka telah belajar. Ya. Akalu mereka telah makan. Ya. Bahasa kita itu apa juga disebutkan juga waktunya kan telah. Ya. Untuk membedakan. Ya. Jazakumullah khair, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Afan. Kalau itu terjemahannya ya, tapi kalau Arab enggak ada kata-kata lah. Nah, dengan perubahan kata itu dari fi'il madhi fi'il mudhari sudah mafhum. Sudah mafhum. Nah, cuma bahasa kita enggak cukup, harus berikan keterangan ada kata telah supaya jelas. Ya. Memang bahasa kita lebih panjang. Nah, bahasa Arab singkat. Baik. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Kami angkat ke pertanyaan berikut dari Aisyah. Pertanyaan terkait dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Fath ayat 10. Di sini disebutkan waman aufa, ya waman aufa bima ahada alaihullah. Ya. Di situ alaihu, tidak alaihi. Ya. Tidak alaihi. Alaihu asal dhamir itu dhamma mabni. Mabni dham. Nah. Di situ dikasrakan takhfifan. Itu sebagaimana di tafsir ungkapkan di situ. Dalam kitab tafsir ungkapkan itu asal dhamir, itu mabni ala dhamma. Makanya pakai alaihu, ya kan? Iya. Yeah. Alaihullah. Karena itu tidak asal, kan itu asalnya. Asal demikian saja. Yeah. Asal dhamir, dhamir apa? Dhamir, dhamir ghaib itu, hu itu asalnya mabni ala dhamma, itu asalnya. Nah. Tapi sering gunakan kasrah alaihi, ya kan? Alaihi. Sebelumnya sebelumnya sukun, ya kan? Nah, kemudian apa? Kemudian setelahnya apa? Fathah. Tapi kalau sebelumnya kasrah itu apa? Sebelumnya apa? Kasrah tanpa ada ya itu kasrah bihi, ya kan? Nah. Tapi kalau ada nun atau sukun sebelum dhamir, dhamma minhu. Nah. Minhu. Ya. Sah. Tapi kalau fathah sebelumnya seperti alaihi, nah karena itu yang ringan, ya, tapi asalnya adalah dhamma. Jadi di situ memang asalnya dia dhamma, makanya alaihullah. Apalagi setelahnya apa? Lafzul jalalah. Nah. Ya, itu dalam tafsir juga diungkapkan. Jazakumullah khair. Demikian Aisyah yang bertanya, secara ringkas jawabannya. Dia bukan berarti maknanya beda ya, enggak ada beda. Alaihu alaihi enggak ada bedanya. Ya. Si makna tidak ada beda. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Dan ini pertanyaan kita di kesempatan malam ini dan khitam Ustaz. Baik, jazakumullahu khair jazak atas pertanyaan antum. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan secara singkat ini bisa dipahami ini sebaiknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.